Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore yang mulia ini, sore Jumat, di saat ijabah kita hadir kembali di majalisul ilm, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu dan al-amal as-salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Kesempatan sore ini kita akan lanjutkan dua pembahasan terakhir dalam Kitabul Jum'ah, yaitu at-tatawwu qablal jum'ati wa ba'daha. Bagaimana hukumnya salat sunnah sebelum Jumat dan setelah Jumat? Hukum salat sunnah sebelum Jumat dan setelah Jumat. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi, thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat, fasalla ma quddira lahu, lalu dia salat semampunya. Jadi begitu datang ke masjid, dia sholat sunnah, tidak ada batasannya. Thumma ansata, kemudian dia diam. Dia diam, hatta yafrugha min khutbatihi, sampai khatib selesai dari khutbahnya. Thumma yusalli ma'ahu, lalu sholat bersama imam dua rakaat. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya satu pekan, ditambah tiga hari berarti 10 hari. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Muslim. Maka dari hadis ini Nabi katakan apa? Fa shalla ma quddira lahu. Dia datang ke masjid lalu salat semampunya. Yufhamu jawazut tanaful min ghairi hasrin, kata para ulama kita, boleh sholat sunnah sebelum Jumat itu tanpa ada batasan. Sholat sunnah sebelum khatib naik tanpa ada batasan. Hatta yahdhur al-imam, yang membatasinya kedatangan imam. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita dan juga dari para sahabat, su'udul imam au hudhurul imam yaqta'us shalah wa khutbatul imam yaqta'ul kalam. Hadirnya atau datangnya imam ke masjid menghentikan salat sunnah. Kemudian berdirinya khatib berkhutbah menghentikan pembicaraan. Khatib datang, salat tutup. Yang salat sunnah. Khatib berdiri, tutup pembicaraan. Baik. Dengan demikian akhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, dari sini hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dinamakan oleh sebagian orang dikatakan salat sunnah qabliyah Jumat dua rakaat, ini tidak ada dasarnya dalam sunnah. Yang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Muslim ini apa? Yaitu salat tidak ada batasannya, semampu kita. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun nabi kita alaihi salatu wassalam, fa innahu lam yakun yusalli qabla al-jum'ah ba'da al-adhani syai'a. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah salat sebelum Jumat, ya, setelah azan sama sekali tidak pernah. Karena bagaimana? Nabi kita keluar dari rumah langsung naik mimbar. Baik. Dan tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan Nabi salat sunnah qabliyah Jumat setelah azan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam di zaman beliau azan itu hanya satu kali. Abu Bakar juga satu kali, Umar juga satu kali. Uthman ketika ramai Madinah baru diadakan dua kali. Azan pertamanya pun sebelum waktu dan tempatnya di luar masjid. Sementara kita melihat sekarang orang qabliyah ini kapan? Setelah azan pertama. Sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan itu hanya satu kali. Dari mana akan mendapatkan qabliyah Jumat itu? Sangat jauh dengan dari dalil. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam, ya, di zamannya tidak dikumandangkan azan kecuali setelah beliau duduk di atas mimbar. Kemudian Nabi berkhutbah dua kali. Kemudian Bilal qamat, Nabi SAW membawa umat ini solat. Fama kana yumkin ayusalli ba'dal azan. Bagaimana mungkin ada kesempatan Nabi solat setelah azan? Ya. Kenapa Nabi keluar langsung naik, begitu selesai azan langsung khutbah? Kemudian juga sahabat, bagaimana mungkin sahabat akan meninggalkan Nabi berkhutbah, salat sunnah semuanya? Maka ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya, selain dari tidak memiliki dalil. Thayyib, inilah dia yang datang dari para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka para sahabat kalau datang salat Jumat, begitu mereka masuk masjid langsung mereka salat semampunya. Ada di antara mereka yang salat 10 rakaat. Kemudian ada di antara mereka salat 12 rakaat. Ada juga di antara mereka yang salat 8 rakaat. Ada juga di antara mereka yang salatnya kurang dari itu. Oleh karena itu jumhur mayoritas para ulama sepakat tidak ada sunnah qabliyah Jumat yang sudah ditetapkan waktunya dan ditetapkan jumlahnya, tidak ada sama sekali. Yang ada sebagian orang menamakannya sunnatul intidhar. Ya, tetapi ya, tidak ada penamaan itu dari imam kita terdahulu, cukup dikatakan salat itu salat sunnah mutlak. Nabi katakan fa sallama quddira lahu, dia salat semampunya. Dua rakaat dia mampu, dia duduk. 4 mampu, dia istirahat. 6 mampu, dia istirahat. 8 mampu, dia istirahat. 12 dia 10 dia mampu, dia istirahat. 12 dia mampu, dia istirahat. Tidak ada yang membatasi waktunya dan tidak ada membatasi jumlahnya sebelum salat Jumat itu. Baik. Wa huwa lam yusan fi dhalika syai'an wala bi qawlihi wala bi fi'lihi. Nabi tidak pernah mensunnahkan sunnah qabliyah Jumat yang menentukan waktunya, menentukan jumlahnya, baik dengan perbuatannya maupun ucapannya, tidak ada. Dan ini mazhab Imam Malik. Ini juga mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama Syafi'iyah, dan ini yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi tidak ada yang namanya salat sunnah Jum'ah qabliyah 2 rakaat dan selesai azan awal, tidak ada sama sekali. Sebagian para ulama mengatakan ada qabliyah Jumat dijadikan 2 rakaat. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan juga Imam Ahmad. Ada juga yang menjadikan dia 4. Ini pendapat Abu Hanifah dan murid-murid Abu Hanifah. Juga pendapat sebagian ulama Hanabilah. Dan dibawakan dalil, tetapi dalil-dalil mereka rata-rata semuanya dhaif. Yang menentukan 2, yang menentukan 4, dan menetapkan waktunya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam Zadul Ma'ad, Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumahnya, begitu keluar rumah langsung naik mimbar. Begitu Nabi naik mimbar, Bilal langsung azan di pintu masjid. Apabila azannya selesai, langsung Nabi berkhutbah tanpa ada jarak. Selesai azan langsung Nabi berdiri tanpa ada jarak. Dan ini dilihat oleh mata kepala para sahabat. Maka kalau seperti ini, kapan ada waktunya para kapan akan ada waktunya para sahabat untuk melakukan sholat sunnah? Sama sekali tidak pernah akan ada waktunya para sahabat melakukan sholat sunnah. Akan meninggalkan Nabi berkhutbah sendirian. Nabi berdiri khutbah, innalhamdulillah, sahabat semua sholat. Apa masuk akal seperti ini? Ya. Taib. Kemudian, wa man dhanna annahum kanu idza faragha Bilal radhiyallahu anhu min al-adhan. Siapa yang menyangka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, begitu Bilal selesai azan mereka semua berdiri salat dua rakaat, fahuwa ajhalun nasi bis sunnah, maka dia adalah manusia yang paling jahil tentang sunnah. Siapa yang mengatakan para sahabat selesai Bilal azan langsung berdiri salat ba'diyah atau qabliyah, maka ini orang yang paling jahil tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya, ya, setelah Jumat dia boleh salat 4 rakaat. Dia juga boleh salat 2 rakaat. Ini sabit kalau ini. Penetapannya dan waktunya sahih. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an." Siapa yang mau salat setelah Jumat silakan dia salat 4. Ini sahih dari riwayat Imam Muslim. Kemudian dari hadis Ibnu Umar juga, Ibnu Umar menyebutkan bagaimana sifat salat sunnah Nabi setelah Jumat, "Fakana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif, fayusalli raka'ataini fi baitih." Nabi alaihi salatu wassalam tidak sholat setelah Jumat sehingga selesai. Nabi sholat 2 rakaat di rumahnya. Dijelaskan oleh para ulama kita bagaimana caranya. Ada riwayat mengatakan 4 rakaat setelah Jumat, ada yang mengatakan 2. Sebagian menjawab begini, kalau dia sholat di masjid, dia sholat 4. Kalau dia sholat di rumah, dia sholat 2. Kemudian yang kedua, kalau dia sholat di masjid 2 rakaat, dia harus tambah di rumah 2 rakaat. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya mengatakan apa? Kalau dia semangat, dia sholat 4. Kalau dia kurang semangat, minimal 2. Ya. Kalau dia semangat, dia sholat 4 rakaat. Semangat ibadah, sudah 4. Kalau kurang semangat, cukup 2. Ada Ibnu Umar qala. Dari Ibnu Umar dia mengatakan, kana idza kana bi Makkah fa shalla al-jum'ah. Nabi alaihi salatu wassalam apabila di Makkah lalu salat Jumat, beliau maju dan salat 2 rakaat. Kemudian maju lalu salat 4 rakaat. Apabila di Madinah, Nabi salat Jumat, kemudian pulang ke rumahnya lalu salat 2 rakaat. Tidak salat di masjid. Lalu bagaimana? Itulah dia perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia mengenai qabliyah dan ba'diyah. Kalau qabliyah Jumat, semampunya. Dan tidak ada ketetapan waktunya. Begitu khatib datang, sholat Jumat sudah, sholat sunnah, ya, tidak dibolehkan lagi. Sholat qabliyah. Taib, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana jikalau berkumpul pada hari raya, ya, setiap pekan, ya, hari raya Jumat, kemudian berkumpul dengan Idul Fitri, kemudian berkumpul dengan Idul Adha. Hal ini telah terjadi beberapa kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya dari Abu Ramlah Asy-Syami mengatakan, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku hadir bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan, khalul mu'minin, pamannya kaum mu'minin, katibul wahyi, salah satu penulis wahyu, ya. Wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada Zaid ibn Arqam. Qal, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yawm? Pernahkah kamu menghadiri dua hari raya berkumpul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Dia menjawab iya. Qala fa kaifa sana? Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Qala shalal Id. Pertama Nabi salat Id. Thumma rakhasa fil Jum'ah. Kemudian Nabi ringankan orang untuk tidak menghadiri salat Jumat. Faqala, dan Nabi katakan, man syaa'a yusalli falyusalli. Siapa mau salat Jumat silakan dia Jumat. Siapa yang tidak mau salat Jumat silakan dia pulang di kampungnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Penjelasan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'idain. Aidan, hari ini berkumpul bagi kalian dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ah wa inna mujammi'un. Siapa yang telah berhari raya sudah sah baginya untuk tidak salat Jumat. Tetapi kami akan menegakkan salat Jumat. Ya, kami akan menegakkan salat Jumat. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini para ulama kita mengatakan bagi imam dia tetap Jumat. Kenapa? Dikhawatirkan ada orang-orang yang tidak sempat melakukan apa? Salat Id, maka dia kewajiban untuk Jumat. Tapi orang yang sudah melaksanakan Id, gugurlah kewajibannya untuk menegakkan salat Jumat tersebut. Kenapa? Terkumpul dua hari raya. Maka dari sini para ulama kita beristimbat mengambil dalil bahwa Id itu wajib. Kenapa? Andai kata dia tidak wajib, tidak mungkin menggugurkan yang wajib. Tidak ada salat sunnah menggugurkan yang wajib. Justru yang wajib menggugurkan yang sunnah. Taib. Dalam athar dari Atha ibn Abi Rabah al-Makki, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Sallabina ibn Zubair fi yawmi Id. Abdullah ibn Zubair memimpin kami salat Id. Fi yaumi Jum'ah awalan nahar, di hari Jumat di pagi hari. Thumma rohna ilal Jum'ah, setelah kami hari raya kami datang untuk salat Jum'at. Falam yakhruj ilaina, dia tidak datang ke Masjidil Haram. Sepi. Amir tidak ada. Ya, tidak ada amir. Fa shallaina wahdana, maka masing-masing salat sendiri-sendiri. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaib, Ibnu Abbas di Thaib. Falamma qadim dzakarna lahu dzalik. Begitu dia datang kami ceritakan bahwa pada hari raya bertemu dengan Jumat. Begitu kami datang Jumat, Ibnu Zubair tidak ada. Abdullah bin Zubair, dia sebagai gubernur, dia sebagai pemimpin di Makkah, dia tidak ada, dan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ashabus sunnah. Ya, ucapan Ibnu Abbas mengatakan perbuatan Ibnu Zubair itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Dari riwayat Atha yang lain, ijtama'a yaumu Jum'ah wa yaum fitr, berkumpul hari Jumat dengan Idul Fitri. Ala ahdi Ibnu Zubair, di zaman Ibnu Az-Zubair. Faqala, Ibnu Zubair langsung mengatakan, idan ijtama'a fi yaumin wahidin. Dua hari raya berkumpul pada satu hari. Fajama'ahuma jami'an. Dijamak semuanya sudah. Ya, digabungkan sudah. Ya, cukup dengan ya hari raya itu saja. Fa shallahuma rak'atain. Dijamak Jumatnya dengan hari rayanya. Cukup salat dua rakaat saja, bukratan di pagi hari. Lam yazid 'alaihima hatta shallal 'ashra. Tidak ditambah sampai datang waktu asar. Maka ini dalil para ulama kita sebagian mengatakan bahwa zuhur pun tidak. Ini dalilnya. Dan ini atsarnya sahih, riwayat kelima Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadiah adillah ya yang dibawakan oleh para ulama kita tentang apabila terjadi berkumpul dua hari, hari raya itu Jumat dengan Idul Fitri atau Jumat dengan Idul Adha pada satu hari. Baik. Kemudian masuklah kita ke bab yang terakhir dalam jilid yang kedua ini, Salatul Idain, salat dua hari raya. Pertama, mengenai masalah hukum, para ulama kita berselisih pendapat. Sebagian jumhurul ulama mengatakan sunnah, namun sebagiannya mengatakan wajib. Dan ini lebih dekat kepada kebenaran, lebih kuat. Dan ini pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga pilihan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Jadi Idul Fitri, Idul Adha hukumnya adalah wajib. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan hari raya selama hidupnya. Bahkan juga Nabi memerintahkan laki-laki semua untuk keluar. Para wanita, dia haid, dia tua, dia muda, bahkan yang tidak punya jilbab disuruh pinjam supaya keluar hari itu. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijanna fil fitr. Kami diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan di Idul Fitri dan Idul Adha al-awatiq, wanita-wanita yang baru balik, wal huyyat yang haid, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita yang berada dalam pingitan ibunya, suruh keluar semua. Sementara kita melihat salat fardu wanita semakin di rumah semakin afdal. Ya, semakin di rumah semakin afdal. Bahkan di Masjid Nabawi saja wanita di rumah itu lebih afdal di rumah. Masjid Nabawi. Apalagi masjid-masjid kita. Tapi hari raya di lapangan disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tidak punya jilbab, ya, dikatakan oleh Nabi litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya ngasih minjam agar mereka keluar. Ini di antara adillah. Dalil yang lain, yang tadi, jikalau dia tidak wajib hari raya tersebut, niscaya tidak mungkin akan menggugurkan salat Jumat, begitu. Jumat. Kemudian dalil yang ketiga, di antara adillah para ulama kita, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, nyembelihlah karena Rabbmu. Ya. Di sini hukum asal perintah wajib, tidak ada dalil yang memalingkannya. Maka hukum salat Idul Fitri, Idul Adha adalah wajib. Kecuali jamaah haji, dia tidak perlu Idul Adha. Kenapa? Cukup dia Idul Adhanya melontar jamarat, jumratul aqabah. Itulah hari raya dia. Dan itu Allah sebutkan yaumul hajjal akbar, hari haji akbar. Tayyib. Itu di antara adillah yang dibawakan oleh para ulama kita yang menunjukkan wajibnya melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun adab, maka ini perlu diperhatikan adab menghadapi dan menghadiri dua salat yang mulia ini. Yang pertama, hendaklah orang memakai pakaian yang bagus. Tidak disyaratkan dia baru, tetapi yang baik, yang bagus. Bahkan hari Jumat juga demikian, diperintahkan dia memakai pakaian yang bagus. Dan ingat Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah zinah kalian. Disebut dengan zina di sini adalah yaitu pakaian kita. Menghadap Allah Azza wa Jalla, pakailah yang paling baik. Sehingga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis Ibnu Umar, dikatakan oleh beliau, fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak tempat kita malu. Jadi Ibnu Umar ini melihat budaknya Nafi', dia memakai satu pakaian saja, hanya pakaian tidur saja atau pakaian dalam saja untuk salat. Langsung Ibnu Umar menegurnya, alam aksuaka thawbain, bukankah aku ini telah memberimu pakaian, dua pakaian? Qala bala. Benar hai Ibnu Umar, engkau memberikan aku dua pakaian. Qala atakhruju ila suqi bi thawbika hadha? Apakah kamu keluar ke pasar hanya dengan baju dalam ini saja, satu pakaiannya saja? Qala la. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala lebih berhak tempat kita malu. Pakailah pakaianmu itu. Hari raya, hari kebahagiaan kaum muslimin. Idul Fitri berkaitan dengan Ramadan, Idul Adha berkaitan dengan apa? Dengan haji, maka kita pakai pakaian kita yang paling indah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal id burdatan hamra. Nabi alaihi salatu wassalam ketika hari raya beliau memakai selendang yang kemerah-merahan. Jadi bagus dan indah. Inilah dicintai oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, sangat mencintai namanya yang indah, indah-indah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala ibadihi. Allah itu senang melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Jadi Allah senang. Ya. Fajr. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, khusus Idul Fitri disunnahkan memakan beberapa biji kurma. Sekiranya tidak ada kurma, apa saja. Dan ini menunjukkan kita sudah berbuka. Dan ini makna dari Idul Fitr. Ya, kembali berbuka, bukan kembali suci. Ya, kalau fitrah mungkin, tapi nafa fitr. Ya, kemudian zakatul fitr. Ya. Ya, kalau kita kelewatan zakat fitrah katanya. Ya, zakatul fitr, zakat yang Allah wajibkan karena berbuka. Ya, thayyib. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu ila al-musalla. Nabi tidak keluar ke lapangan hatta ya'kula tamarat, sehingga Nabi memakan beberapa biji kurma. Wa kana ya'kuluhu witran, dan Nabi memakannya ganjil. Ya, dimakan ganjil. Adab yang ketiga, kalau Idul Adha afdalnya makannya belakangan. Karena demikian ada selisih waktu nih ikhwan. Idul Fitri agak lambatan, Idul Adha agak bagian, cepetan. Hadza huwa. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta ya'kul. Nabi tidak keluar hari raya pada Idul Fitri kecuali makan dulu. Wa kana la ya'kul yawman nahri hatta yarji. Adapun hari kurban Idul Fitri, Idul Adha, Nabi ya tidak makan kecuali setelah pulang salat. Ya, Idul Fitri sebelum salat, Idul Adha setelah salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, salatnya di lapangan. Maka mazhabul Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menjelaskan salat ya di masjid dengan adanya lapangan atau padahal adanya lapangan ini termasuk bid'ah. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya tidak ada satu riwayat pun menunjukkan Nabi salat di masjidnya, padahal salat di masjid Nabi berapa? 1000. Tapi Nabi tinggalkan salat di masjidnya, beliau menuju di lapangan, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada dalam sejarah menunjukkan Masjidil Haram ditinggal untuk salat Idul Fitri Idul Adha. Selain dari itu, semuanya ditinggalkan. Masjid Nabawi ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga, wanita dan anak-anak kecil dibawa semuanya untuk keluar berdasarkan hadis Ummu Athiyah yang telah lewat. Kemudian berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dia mengatakan, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hari Fitri dan Adha. Fasalla, Nabi salat, thumma khatab, kemudian berkhutbah, thumma atan nisa. Kemudian Nabi khususkan wanita itu untuk didatangi. Maka sekarang dengan adanya sound system ini, tidak perlu kita mendatangi para wanita bagi khatib itu. Tapi cukup diselipkan di akhir itu peringatan khusus bagi mereka. Karena banyak suara Nabi tidak sampai ke mereka. Maka Nabi bersama Bilal, begitu selesai di jamaah laki-laki, Nabi mendatangi para wanita. Dan Nabi SAW mengingatkan wanita, وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ, diberikan peringatan untuk taat kepada para suaminya, kemudian diingatkan untuk banyak bersedekah. Maka di sanalah hadis, satu-satunya hadis yang menunjukkan iman itu bisa berkurang. Ya. Kenapa? Dalam ayat rata-rata iman itu disebut bertambah. Secara bahasa namanya sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Tapi nasul hadis ini yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ini jelas menunjukkan iman itu berkurang. Maka apa? Nabi katakan, "Ya ma'syaran nisa, in waqtu 'id, tasaddaqna." Wahai para wanita, banyak-banyak bersedekah kalian. "Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin." Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agama. Adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna, mampu mengalahkan laki-laki yang kuat selain dari diri kalian ini. Jadi sudah kurang agama, kurang akal, mampu mengalahkan laki-laki yang kuat. Maka diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita ini banyak bersedekah. Kemudian di antara ada berikutnya mukhalafatut tariq, jalan dibedakan. Jikalau memang ada, ya, pergi dengan satu jalan, pulangnya jalan lain. Berdasarkan beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita melihat ya rumah Nabi, kemudian tempat musallanya itu di samping kanan kalau menghadap kiblat, ya, di arah Masjid Ghamamah, sekitar sana musalla al-Id, ya, arah Tariqus Salam, ya, sekitar sana musalla al-Id itu. Ya, jadi Nabi SAW hanya beda jalan saja. Perginya lewat satu jalan, pulangnya lewat satu jalan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia posisi Masjid Nabawi sekarang. Sebelah kanan itu ya dari arah Masjid Ghamamah, di Masjid Ali itu. Di sana Musalla al-Id. Kemudian samping kirinya antara masjid dengan Baqi itu musallal janazah. Musallal janazah. Tapi antara masjid dengan Baqi itu ada musallal janazah. Karena Nabi SAW kebanyakan amal beliau salat janazahnya di luar masjid. Ya. Baik. Jabir mengatakan Nabi SAW idza kana yaum Id khalafa at-tariq. Nabi kalau hari raya jalannya berbeda. Berangkat dari satu jalan, pulangnya dari jalan lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ila al-Idain." Kalau keluar salat hari raya, "raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi." Beliau kembali dari jalan yang tidak sama dengan jalannya berangkat. Inilah dia di antara adab-adab ketika melaksanakan salatul Id. Saya kira begitu dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan waktunya dan beberapa keterangan yang berkaitan dengan salat ini. Insyaallah hampir beberapa poin lagi kita menyelesaikan juz yang kedua dan insyaallah kita masuk ke juz yang ketiga yaitu sudah berbicara tentang az-zakah insyaallah taala. Atau siam azwaj zakah. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.